ketika jenazahnya kaum muslimin sudah disolati, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Ya, ini menunjukkan hukumnya fardhu kifayah. Wa istasna min dzalika syakhsan. Ada yang dikecualikan dua golongan yang fala tajibu salatu alaiha, yang tidak diwajibkan mensolatinya. Ada dua golongan yang tidak wajib untuk disolati. Al-awwal, yang pertama, at-tiflu alladzi lam yabluk, yaitu anak-anak atau jenazah anak-anak yang belum balik, karena mereka belum mendapatkan beban syariat, maka ini tidak wajib untuk disolati. Dalilnya adalah apa yang dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, mata Ibrahim ibnu Nabi SAW wahwa ibnu Samania ashrata syahran. Ketika putra Rasulullah Ibrahim ya wafat, pada saat itu usia Ibrahim adalah 18 bulan. Berapa? Setahun lebih 6 bulan ya. Falam yusalli alaihi Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mensolatinya. Ini dalil yang pertama. Jadi golongan pertama yang tidak wajib disolatkan adalah anak yang wafat, atau jenazahnya itu adalah jenazah anak-anak yang belum balik. Kemudian golongan kedua yang tidak wajib disolati adalah asyahid, para syuhada, orang yang gugur di medan perang. Dalilnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna syuhada Uhudin lam yaghsilhu wa dafanu bidima'ihim wa lam tusalli 'alaihim, bahwa para syuhada, para sahabat yang gugur di perang Uhud, lam yaghsilu, mereka tidak dimandikan. Wa dafanu bidima'ihim, mereka dimakamkan beserta pakaian yang berlumuran darah yang mereka pakai, dan juga tidak disolatkan. Ini adalah dua golongan yang tidak wajib disolatkan. Lakin ada mal wujub la yan fi masyru'iyati salatu 'alaiha. Walaupun memang tidak diwajibkan, cuma tidak ada larangan untuk mensolatinya. Jadi maksudnya apa? Tidak wajib ini bukan berarti tidak boleh, ya tetap boleh ya, kalau ada kesempatan boleh disolatkan. Karena dalilnya juga ada ini. Maksudnya ada datang riwayat juga yang menyebutkan ada dari golongan anak-anak yang disolatkan Rasulullah. Demikian juga apa? Para syuhada juga ada riwayat yang menyebutkan mereka juga disolati. Ini ya. Dalil yang pertama berkaitan dengan masalah ini, Ibunda Aisyah mengatakan, utiya Rasulullah SAW bisobiyin min sibiyanil ansar. Suatu ketika Rasulullah didatangkan pada beliau itu ada seorang jenazah bocah, anak-anak dari kalangan sahabat ansar. Fasolla alaih, kemudian Rasulullah mensolatinya. Kemudian tentang dalil para syuhada juga disolatkan, ini juga ada dalilnya. Untuk masalah apa derajat-derajatnya bisa dilihat di catatan kaki ya, insya Allah, berkisah antara Sahih dan Hasan. Dari sahabat Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW amara yauma Uhud bi Hamzah fasujja biburdah. Bahwa Rasulullah memerintahkan pada saat perang Uhud, para korban atau syuhada perang Uhud, diantaranya sahabat Hamzah paman beliau yang menjadi panglima perang pada saat itu, untuk apa? Ditutupi dengan kain burdah. Summa sholla alaihi, Rasulullah kemudian mensolati sahabat Hamzah ini. Fakabbara tis'a takbirat. Beliau melakukan takbir sebanyak 9 kali. Ini juga menunjukkan dalil tidak terbatas 4 kali takbir ya ketika sholat jenazah. Jadi ada riwayat menyebutkan ini boleh 9 takbir. Summa utiya bil qatla Yusufun. Kemudian didatangkan para syuhada yang lain dijajarkan untuk disolati. Ya, wa sholli alaihi, kemudian Rasulullah mensolati para syuhada ini, wa alaihi ma'ahum. Juga sahabat Hamzah tadi juga diikut sertakan lagi untuk disolati lagi. Ini menunjukkan tentang keutamaan siapa? Sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, yang beliau digelari dengan panglimanya para syuhada. Ini berkaitan dengan masalah mensolatinya. Nanti kita ada penjelasan juga berkaitan dengan kaifiyah mensolatinya. Berikutnya kita bahas berkaitan dengan keutamaan-keutamaan orang yang ikut mensolatkan. Di sini ada pembahasan wa kullama katsural jam'i kana afdalu lil mayyit wa anfa. Semakin banyak hadirin yang ikut mensolati jenazah, itu makin utama dan akan lebih bermanfaat bagi si mayit. Ada yang sudah pernah haji atau umroh? Amin. Masya Allah ya. Itu pasti mendapati ya, di setiap kali habis sholat 5 waktu itu mesti as-salatu ala jenazah ya. Itu mesti ada jenazah yang disolati di Masjidil Haram ataupun Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Berapa yang mensolatkan? Ya ribuan, karena di sana memang selain dua tempat itu memiliki keutamaan dari segi keutamaan fadilah pahala ya. Berarti kalau orang yang wafat di sana yang mensolatinya juga masya Allah banyak sekali. Ini ada keutamaannya. Yang pertama disebutkan dalilnya, ma min mayyitin tusolli alaihi ummata minal muslimin. Siapa saja dari mayit yang disolatkan umat Islam, ya baluhuna mi'atan, jika yang mensolatinya itu mencapai 100 orang, kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi, melainkan apa, semuanya itu akan memberikan syafaat pada si mayit, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah ma min rajulin muslimin yamut, tidak ada dari seorang muslim yang wafat, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian disolati atas jenazahnya itu 40 orang, la yushriku nabilahi syai'a, yang ahli tauhid tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fih, maka Allah akan memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat pada si mayit. Ya, ini ada dua riwayat ya. Yang satu pokoknya 100, ini secara umum ya, kaum muslimin secara umum. Kalau pengen lebih sedikit, syaratnya 40 ahlu tauhid tidak menyekutukan Allah. Ini. Jadi intinya apa? Makin banyak yang ikut menghadiri prosesi mensolati jenazah ini makin afdal dan juga akan menambah manfaat bagi si mayit. Kemudian berkaitan dengan masalah penataan shaf ketika sholat jenazah. Wa yastahibu an yasaffu wara'al imam salasata shufuf. Dianjurkan ketika melaksanakan sholat jenazah itu diatur menjadi 3 shaf, karena ada keutamaannya. Wa in qallu, walaupun jumlah yang ikut mensolatkan itu sedikit. Tetap anjurannya adalah dibikin 3 shaf. Imam, kemudian makmumnya ada 3 shaf. Mungkin jumlahnya cuma 7 orang. Ada imam, berarti yang 6 orang ini cuma 6 orang ya, itu kalau bisa tetap dibikin 3 shaf. 2 2 2. Dalilnya di sini disebutkan ya dari Malik bin Hubairah, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi thalathata shufuf minal muslimin illa aujaba. Tidaklah ada dari jenazah yang wafat yang disolati 3 shaf dari kaum muslimin kecuali aujaba. Maksud apa? Dia pasti akan mendapatkan ampunan. Ini keutamaannya. Fakana Malik idza istaqalla ahlu janazah jazaahum salasata shufuf. Maka sahabat Malik bin Hubairah ini ketika dilihat yang ikut mensolati jenazah itu kok kelihatan sedikit, beliau tetap membagi jamaah untuk sholatnya itu menjadi 3 shaf karena ingin mendapatkan keutamaan aujaba tadi ya. Ya, si mayit berhak mendapatkan ampunan ketika yang mensolatinya ini adalah 3 shaf jamaah. Kemudian kalau jenazahnya ini mukhtalif, bermacam-macam, maksudnya ada laki-laki, ada wanita, bagaimana caranya? Itu mungkin kalau pas ada bencana ya, satu korban yang banyak itu ya. Wa idza ijtama'at ajnais adidah minar rijal wan nisa, jika memang terkumpul pada saat itu ada jenazah yang banyak, baik ada laki-laki dan wanita, fa in shalla ala kulli janazah salatan fahadhal asl, jika bisa memang disolatkan satu persatu, satu jenazah disolatkan, satu lagi didatangkan disolatkan kalau memungkinkan. Tapi kalau mungkin waktu dan juga mungkin banyaknya jenazah ini, wa in shalla alaiha jami'an salatan wahidan jaza, maka jika tidak memungkinkan maka boleh semuanya disolatkan satu kali. Dan nanti lafaz doanya yang semula domirnya kata gantinya cuma satu orang, kalau laki-laki kan hu Allahumma fillahu, kalau wanita Allahumma fillaha, yang disolatkan banyak diganti hum ya, yang belajar bahasa Arab Allahumma fillahum warhamhum seterusnya, ini sudah mencukupi untuk semuanya. Dan posisi jenazah kalau ada laki-laki dan wanita ini ya, wa yaj'alul dzukur walau kana sigoran mimma yalil imam, menjadikan atau menempatkan posisi jenazah laki-laki walaupun dia itu masih kecil itu yang lebih dekat dengan imam, wal inathu mimma yalil kiblah, kemudian jenazah wanita itu yang paling dekat dengan kiblat. Nanti kita jelaskan posisinya ketika praktek. Ya, umpamanya ada 3 jenazah. Balik laki-laki. Laki-laki yang kedua adalah bocah masih anak-anak, yang ketiga adalah wanita. Maka posisinya yang paling dekat dengan imam yang balik laki-laki, kemudian yang tengah bocah yang laki-laki tadi, kemudian yang paling belakang yang dekat dengan kiblat adalah jenazah wanita. Dalilnya di sini dari seorang tabi'in Nafi' ya bin dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dari Nafi' kemudian dari Abdullah bin Umar. Anahu shalla ala tis'a janais jami'an. Suatu ketika apa? Uh, sahabat ini mensolati 9 jenazah secara bersamaan. Faja'al rijal yalunal imam, kemudian posisinya ya, jenazah laki-laki itu yang dekat dengan imam. Wanisa uyalinul kiblah, sedangkan jenazah wanita yang lebih dekat ke kiblat. Fasofafahunna soffan wahidan, yang mana dibuat satu sof. Dan posisinya ya, umpamanya ini jenazah, ini kepala, ini imamnya. Jenazahnya yang laki-laki itu yang sejajar dengan imam adalah apanya? Kepalanya. Sedangkan wanita itu adalah bagian pusarnya, gini ya. Kalau ada dua jenazah gini, imamnya di sini. Ya. Sana kiblat. Ya. Maksudnya tetap dalam satu shaf, cuma apa posisinya yang jenazah laki-laki itu kepalanya pas sejajar dengan imam, sedangkan wanita itu bagian tengahnya, pusarnya. Wal imamu yauma idzin Said bin As, imamnya pada saat itu adalah Said bin As. Wa fin nasi, yang pada saat itu yang ikut mensolati adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Ini semua adalah para sahabat senior ikut mensolatinya jika. Wa wada'a al-ghulam mimma yali al-imam. Yang mana pada saat itu posisi jenazah yang masih bocah itu diletakkan dekat imam. Faqala rajulun, ada seorang yang mengatakan fa'ankartu zalik, istilahnya mengingkari perbuatan itu, gak setuju. Fanadhartu ila Ibn Abbas wa Abi Hurairah wa Abu Sa'id wa Abi Qatadah wa qultu mahadha. Kemudian saya melihat pada sahabat senior Ibn Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah, terus bertanya pada mereka, ini apa? Apa ada yang salah di sini? Qalu, para sahabat itu mengatakan huwa sunnah. Yang sesungguhnya demikian, maksudnya walaupun dia itu masih bocah belum balik, tetapi kalau laki-laki ini posisinya lebih dekat dengan imam dibanding jenazah wanita. Ini penjelasannya. Sekarang posisinya yang tadi kita jelaskan tadi ya. Aina yusalla, aina yusalli ala jenazah. Di mana posisi kita mensolatkan jenazah ini? Tempatnya ini ya, tempat mensolatinya. Tajudu sholah ala jenazah fil masjid, dibolehkan mensolati jenazah itu di masjid. Dalilnya dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan lama tufiya Sa'd ibn Abi Waqqas, ketika wafatnya seorang sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, maka apa? Ursila aswajun Nabi SAW ayyamuru bi janazatihi fil masjid yusallin fayusallina alaihi. Maka jenazah ini memang dikirim ke masjid ya, agar istri-istri Rasulullah SAW itu bisa mensalatinya. Fa'alu, maka dilakukan hal ini. Fawakofa bihi ala hujra hinna yusallina alaihi, yang mana posisinya apa? Diletakkan di dekat bilik-bilik kamar istri Rasulullah SAW, sehingga istri beliau bisa mensalati sahabat yang mulia ini. Ini tentunya terjadi setelah Rasulullah wafat ya. Karena sahabat saat ini wafatnya termasuk akhir. Maka ketika setelah mensolatinya apa? Ukhrija bihi min babil janaz, janais alladzi kana ilal maqaid. Setelah itu dikeluarkan jenazahnya. Wa balaghuna annannasa abu dzalik. Tetapi ada sebagian manusia pada saat itu yang mencela perbuatan itu. Maksudnya kok aneh gitu. Mensolati jenazah kok di masjid. Wa qalu, mereka mengatakan, maka nanti janais ya dakhulu bi al masjid. Enggak pernah dilihat menurut mereka ya. Jenazah itu dimasukkan ke masjid untuk disolati. Fabalagha dzalika Aisyah, faqalat, kemudian kabarnya sampai pada ibunda Aisyah. Faqalat, beliau mengatakan, masra annas ila ya ibu mala ilma lahum bihi. Alangkah cepatnya manusia ini napa suka mencela sesuatu yang mereka belum ada ilmu darinya. Abu alaina ayyamurwa bi janazati fil masjid. Karena mereka mencela kami yang mensalati jenazah di masjid. Wa ma shalla Rasulullah SAW ala Suhail ibnu Baydha illa fi jawfil masjid. Kenapa? Telah datang suatu peristiwa yang dahulu Rasulullah SAW pernah mensalati seorang sahabat Suhail bin Baydha di mana? Di masjid. Jadi yang mencela perbuatan para istri Rasulullah tadi kan memang belum tahu dasarnya. Sehingga ibunda Aisyah menjelaskan pernah ada seorang sahabat Suhail bin Baydha ini disalati Rasulullah di mana? Di masjid. Ya, ini menunjukkan kebolehan jenazah disalatkan di masjid. Walaupun ya penjelasan setelahnya ini, lakin al-afdalu as-salata 'alaiha kharijal masjid. Akan tapi yang lebih afdal adalah mensalati jenazah ini di luar masjid. Fi makani ma'adinis sholah ala jenazah, yang mana ada tempat khusus yang biasa digunakan untuk mensalati jenazah. Kamakan al-amru ala ahdi Nabi SAW. Dan ini memang yang biasa dilakukan di zamannya Nabi Muhammad SAW. Wawal ghalibu ala hadihi fiha. Dan ini yang merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW. Di antara dalilnya bahwasanya jenazah itu disolatkan di suatu tempat tertentu, dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, annal yahuda ja'u ila Nabi SAW birojulin minhum wa imra'atin zanaya. Pernah didatangkan orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, yang mana ada salah seorang di antara laki-laki mereka yang berzina dengan seorang wanita. Karena orang Yahudi adalah termasuk kafir zimmi, karena mereka hidup di bawah kekuasaan Islam, maka ketika ada di antara mereka yang melanggar syariat, mereka juga dikenakan hukuman sebagaimana kaum muslimin. Fa'amara biha farajama qariban, maka keduanya dihukum rajam yang tempatnya dekat min mawadil janais indal masjid, yang letaknya adalah dekat dengan biasa dalam mensolati jenazah di masjid. Dalil yang kedua disebutkan sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW na'a an-Najasyi fi yaumil ladzi mata fi, bahwasanya Rasulullah pernah mendengar kabar tentang wafatnya Raja Najasyi. Najasyi itu negeri mana sekarang? Ethiopia ya. Kalau dulu namanya Habasyah. Ya, mana rajanya pada saat itu telah memeluk agama Islam, walaupun semua rakyatnya masih dalam kondisi Nasrani, tapi dia seorang diri menyatakan keislamannya di hadapan sahabat Amr bin Ash. Ya. Dan Najasyi ini tergolong tabi'in, bukan sahabat. Walaupun hidupnya di masa Rasulullah, tapi belum pernah bertemu Rasulullah. Dia hanya bertemu dengan sahabat saja, maka dia digolongkan tabiin. Kalau sahabat itu adalah apa definisinya? Seorang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sahabat. Maka Abu Jahal, Abu Lahab itu bukan sahabat, walaupun bertemu Rasulullah tapi mereka tidak beriman. Itu ya. Kemudian dalil yang berikutnya, masih pembahasan tadi ya, dalil tentang Abu Hurairah tadi. Pembahasan Rasulullah pernah mendengar kabar kematian wafatnya Raja Najasyi. Kharaja ilal musalla, akhirnya Rasulullah keluar ke tempat salat. Fasofa bihim wa kabbara arba'an. Kemudian beliau membuat saf para sahabat untuk melakukan salat jenazah, tapi salat apa? Waib. Kenapa? Wafatnya Raja Najasyi di negeri Ethiopia, tentunya jauh dari negeri Madinah. Maka Rasulullah melaksanakan salat waib ini karena di sana, di negerinya, enggak ada yang mensolati. Dan ini jadi hukum berkaitan dengan syariat salat waib ini adalah ketika apa? Didapati suatu jenazah yang tidak ada mensolatinya. Mungkin jenazahnya di tengah lautan, ya, atau di satu tempat yang memang tidak ada yang mensolati, maka kaum muslimin yang tahu kabar itu melaksanakan sholat waib. Ya. Biasanya kalau di sini itu kalau ada apa tokoh, ya itu sebenarnya tidak perlu. Jadi ketika kaum muslimin sudah ada yang mensolati, tidak disyariatkan sholat waib. Karena sholat waib itu di syariatkan ketika memang jika kondisi jenazah itu tidak ada yang mensolati, ya. Kemudian dijelaskan di sini fasofa bihim wakabbara arba'an, ya. Rasulullah mengatur saf para sahabat kemudian melakukan 4 kali takbir mensolati salat ghaib. Kemudian ada pembahasan wal tajuzu salat jenazah bainal kubur. Tidak diperbolehkan melaksanakan salat jenazah itu di antara kuburan. Di hadis Anas, disebutkan hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi naha an yusallia al janaizi bainal kubur. Rasulullah melarang untuk mensalati jenazah di antara kuburan. Maksudnya di pemakaman itu tidak diperkenankan. Aina yakumul imam, ini sekarang posisi ketika sholat jenazah. Posisi imam di mana? An Abi Ghalib Al-Khayyat. Jadi Abi Ghalib Al-Khayyat dia mengatakan syaitu Anas ibn Malik salat ala janazati rajulun. Ala janazati rajulin. Saya pernah menyaksikan sahabat Anas bin Malik ini melakukan salat jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'sihi. Kemudian apa? Karena beliau sebagai imam, beliau berdiri pada posisi sejajar kepala si mayit. Falamma rufi'a, setelah itu apa? Diangkat jenazah ini selesai, ya. Kemudian utiya bi janazah imra'ah, kemudian didatangkan selanjutnya adalah jenazah seorang wanita. Min Quraisyin au minal Ansar. Entah itu dari seorang sahabat Quraisy ataupun dari kaum Ansar. Faqila lahu, kemudian dikatakan padanya, pada Anas ini, ya Aba Hamzah, hadhi janazah fulanah ibnata fulan. Ini adalah jenazahnya fulanah binti fulan. fasolli alaiha, maka sahabat Anas mensolatinya. Faqoma wasatuha, tapi posisinya bergeser. Posisi sahabat Anas ini ketika mensolatinya apa? Di sebelah tengahnya dari jenazah, sejajar dengan pusar si jenazah. Qala, maka siapa? Abu Ghalib ini bertanya, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, atau sebutan dari sahabat Anas bin Malik, ahakadza kana Rasulullah SAW yakumu haitsu kumta, apakah demikian Rasulullah SAW memposisikan ketika mensolati jenazah? Wa minal mar'ati haitsu kumta, demikian juga ketika berbeda jenazah laki-laki dan perempuan, Anda bergeser, berpindah posisi. Qala, na'am, iya. Qala, faltafatu ilaina al-ala wa qala ihfadhu. Maka saya menoleh pada al-ala, seorang yang lain. Kemudian dia mengatakan ihfadhu. Ya, jagalah ini, maksudnya ini ada termasuk sunnah. Ya. Bahwasanya posisi imam ketika jenazahnya laki-laki adalah sejajar dengan kepala jenazah, adapun ketika jenazahnya wanita adalah posisinya sejajar di tengah-tengah jenazahnya. Ini bagi imamnya. Kita memasuki tentang kefiyah atau sifatus sholah, sifat sholat jenazah. Wa yukabbiru alaiha arba'an, disyariatkan melaksanakan sholat jenazah itu 4 kali takbir, al-khomsan atau 5 kali takbir, ila tis'i takbirat, sampai 9 kali takbir. Berarti memang ada dalilnya masing-masing. Fa'alu hadza taratan wa hadza taratan, karena ini semua adalah sunnah, maka kita boleh mengamalkan kadang ini, kadang memakai yang itu. Ya. Ini ya belajar fikih ini ya, biar kita paham. Kalau kita pas ikut mensolati kok takbirnya 5 kali, oh enggak apa-apa. Berarti memang ada dalilnya. Atau 9 kali, enggak apa-apa, kali ini memang ada dalilnya. Yang pertama adalah tentang mensolati 4 kali takbir. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW na'ana jasyi fil yaumi ladzi mata fihi, yang tadi kita bahas ya. Ketika Rasulullah mendengar kabar wafatnya Raja Najasyi pada hari kematian beliau, kharaja ilal musalla, maka Rasulullah keluar ke tempat salat, fasofa bihim wa kabbara arba'an, kemudian mengatur shaf para sahabat dan melaksanakan salat ghaib 4 kali takbir. Adapun dalil 5 kali takbir disebutkan dari hadis Abdurrahman bin Abi Layla. Dia mengatakan karena Zaid ibn Arqam, salah seorang sahabat, yukabbiru ala janaizina arba'an, pernah mengimami kami dalam pelaksanaan sholat jenazah itu 4 kali takbir. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsah, dan juga pernah beliau bertakbir melaksanakan sholat jenazah itu 5 kali takbir. Fasal tahu, maka kami atau saya menanyakan kepadanya, kok 5 kali takbir? Faqala, maka sahabat Zaid bin Arqam mengatakan kana Rasulullah SAW yukabbiruha, pernah juga apa melaksanakan sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Wa amasitu wasaba'u, adapun 6 kali atau 7 kali takbir, fa fiha ba'dul athari mauqufah, ini adalah dasarnya adalah athar perbuatannya para sahabat saja, tidak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnaha fi hukmil marfu'ah, akan tetapi walaupun dikerjakan para sahabat ini dihukumi marfu' atau disandarkan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anna ba'du kibar sahabah atabiha ala masyad minas sahabah. Karena yang melakukan ini adalah para seniornya para sahabat yang melakukan 6 kali atau 7 kali takbir ini pada saat apa mensolati sahabat yang wafat, yang mana apa perbuatannya ini tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Ini menunjukkan persetujuan. Dalilnya dari Abdullah bin Maqqal. Maqqal atau Maqqal? Ana ala ya, disebutkan sini ya. Ana Ali ibn Abi Thalib. Dalil dari sahabat Ali bin Abi Thalib, perbuatan sahabat Ali bin Abi Thalib, shalla ala Sahal ibn Hanif. Pernah mensolatkan Sahal bin Hanif. Fakabbaro alaihi sittan, dan sahabat Ali ini bertakbir sebanyak 6 kali. Summa iltafat ilaina, kemudian sahabat Ali ini menoleh kepada kami dan mengatakan innahu badri, bahwasanya jenazah sahabat Sahal bin Hanif ini adalah merupakan salah seorang sahabat yang utama ikut perang Badar. Maka sahabat Ali ini mensolatinya dengan melebihkan takbirnya menjadi 6 kali. Kemudian dari Musa bin Abdullah bin Yazid, beliau mengatakan ana aliyan shalla ala Abi Qatadah fakabbara alaihi sab'an wa kana badarian. Disebutkan juga bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib mensalati jenazahnya Abu Qatadah, dan ketika mensalati beliau bertakbir sebanyak 7 kali karena sahabat Abu Qatadah termasuk ahli Badar, seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan memang Allah memberikan keutamaan kepada semua sahabat yang ikut dalam perang Badar, bahwasanya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perang Badar adalah perang pertama yang benar-benar apa diuji keimanan para sahabat. Maka yang ikut pada perang itu ya memang sudah teruji tentang keimanan mereka. Karena dari segi apa tantangannya juga besar. Mereka jumlahnya yang sedikit dengan perbekalan atau persenjataan yang jelas kalah jauh dengan kaum musyrikin pada saat itu. Memang ujiannya benar-benar diuji mereka. Dan pada saat itu memang Rasulullah awalnya tidak bertujuan perang. Ya, tujuannya hanya untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pada saat itu. Tapi karena kaum musyrikin menunggu waktu itu pengen apa? Menyerang kaum muslimin. Ya, sehingga terjadilah pertempuran dan perang. Ya, sehingga para sahabat yang ikut perang pada saat itu memang benar-benar pilihan. Dan mereka memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya dari Abdi Khair. Dia mengatakan kana Ali radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan. Bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mensolati jenazah, terutama di kalangan sahabat yang ikut perang Badar, itu bertakbir ya. Wala ashabi Nabi SAW khamsan, dan juga pada sahabat Nabi Muhammad SAW yang wafat itu 5 kali. Ya, kepada para suhada perang Badar atau seorang sahabat yang ikut perang Badar kemudian wafat, itu sahabat Ali mensolatinya 6 kali takbir ya. Kemudian kepada sahabat selain ahli Badar yang wafat itu dilakukan 5 kali takbir. Wala sa'irin nas arba'an. Kemudian selain sahabat, secara umum disolatkan dengan 4 kali takbir. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika dilihat ada keutamaan yang dimiliki seseorang, itu di sini disebutkan apa? Jumlah takbirnya diperbanyak. Sebenarnya kisahnya apa? Mensolati sahabat Hamzah. Ini Rasulullah berapa kali? 9 kali. Para sahabat yang wafat, yang mereka adalah ahli Badar, adalah 6 kali. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang jumlah takbir ya. Yang terakhir di sini amatis yang ke-9 takbir ini sebutkan dalilnya dari Abdullah bin Zubair. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalat ala Hamzah. Rasulullah mensalati jenazahnya paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Fakabbara alaihi 9 takbirat. Beliau bertakbir sebanyak 9 kali takbir. Ini berkaitan dengan apa? Jumlah takbirnya. Ya, jadi secara umum yang biasa kita lakukan memang 4 kali. Walaupun disebutkan dalam riwayat ada yang 6, 7 ataupun 9 kali. Nanti jam 10 break sejenak ya untuk istirahat sekitar 10 menit. Terus kita lanjutkan. Sampai jam berapa nanti? 11 ya. Baik. Iya, baik. Nah, setengah 11 terus selanjutnya tanya. Berikutnya pun kesel deh. Udah capek. Belum ya insyaallah. Wa yusra'u lahu ayyur fa'ayadaihi fi takbiratil ula. Ini berkaitan dengan sifat mengangkat tangan ketika sholat jenazah. Mungkin ada yang pernah melihat ada yang tidak mengangkat tangan setelah takbiratul ikram. Takbir kedua, ketiga, keempatnya tidak diangkat tangannya. Itu apakah ada dasarnya? Ini kita sebutkan sini ya. Yang pertama dari Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadayhi 'ala janazati, bahwasanya Rasulullah itu mengangkat kedua tangan beliau ketika takbir salat jenazah, awwala takbirah, ketika pas takbiratul ihram yang pertama saja, Allahu akbar, takbir yang pertama. Tsumma la ya'ud, kemudian tidak mengangkat lagi. Maksudnya takbir kedua, ketiga dan keempat itu tidak mengangkat tangan. Jadi Allahu akbar tetap tangannya sendekap. Ini dalilnya, ya. Adapun tentang bagaimana kalau yang takbir kedua, ketiga, keempat ini juga mengangkat tangan, apakah boleh? Di sini memang ada khilaf, perbedaan pendapat. Yang rajih, yang kuat itu adalah tetap disyariatkan mengangkat di setiap kali takbir. Ini merupakan asar dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang disebutkan oleh sahabat Nafi, dari seorang tabi'in Nafi ya. Kana yarfau yadaihi fi kulli takbirat ala janazah, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar ini beliau senantiasa mengangkat kedua tangan beliau di setiap kali takbir ketika sholat jenazah. Jadi di sini ketika sholat ya, ini memang tergantung dari siapa imamnya ya, kita ngikuti imamnya saja. Ketika imamnya takbir kedua, ketiga dan keempat tidak mengangkat tangan, maka kita ikut tidak mengangkat tangan ya. kita mengikuti dalil secara umum karena imam itu didikan untuk diikuti. Dalilnya apa? Dalilnya tadi ya, dalilnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika imamnya juga mengangkat tangan di takbir kedua, ketiga, dan keempat, maka kita juga mengangkat tangan. Dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Boleh kedua-duanya. Summa yadau yadal yumna ala zuhri kafihi al yusra. Ini posisi tangannya ini. Walaupun tidak wajib ya. Meletakkan posisi tangan kanan di punggung telapak tangan kiri. Warasku wasaid, dan meletakkannya di apa itu, posisi siku-siku atau ke atas. Ingatkan. Ada yang ngeten. Ada dalil semacam ini. Walaupun boleh kita ngeten, lebih biasa, sendekap biasa. Iya. Yeah. Ini keterangan aja dari hadisnya tadi. Suma Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad, beliau mengatakan kana nasu ya'muruna ayyadar rajul. Agar seorang ya meletakkan al-yaduyumnya, tangan kanannya, ala zira'aihi yusra, hissalah, pada bagian siku-siku sebelah kiri, kaki apa, tangan kiri. Ini tadi ya, jadi ngeten, dipegang sebagian kirinya. Ini memang ada riwayat demikian. Kemudian apa saja yang dibaca ketika sholat jenazah? Sumayakra'u aki bitakbiratil ula fatihatul kitab wa surah. Setelah takbir yang pertama Allahu Akbar, kita membaca surat Al-Fatihah. Wa surah di sini disebutkan plus surat. Ini berarti ada dalilnya ya. Setelah baca Al-Fatihah, boleh kita membaca surat. Walaupun boleh cuma membaca Al-Fatihah saja. Dalil berkaitan dengan adanya surat yang dibaca juga ketika sholat jenazah, ini disebutkan dari Talhah bin Abdullah bin Auf. Dia mengatakan salaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma atau anhu ya, ala jenazah. Saya pernah sholat di belakang sahabat Ibnu Abbas. Faqara bi fatihatil kitab wa surah. Beliau membaca surat Al-Fatihah dan juga satu surat. Wa jahara hatta asma'na. Dan beliau membacanya dengan keras. Seperti surat jahar itu ya, Al-Fatihah ada suratnya sehingga kami bisa mendengarnya. Falamma faragha akhadtu bi yadihi fasaltuhu. Maka ketika selesai salat, saya memegang tangan beliau dan bertanya pada beliau. Innama jaharta. Kemudian apa? Sahabat Abdullah bin Abbas ini mengatakan innama jahartu lita'lamu anha sunnatun wa haqqun. Saya menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan juga surat untuk diketahui, biar masyarakat tahu, biar para sahabat tahu bahwasanya ini adalah suatu sunnah dan suatu yang benar. Jadi ketika kita sholat jenazah, kadang kita boleh menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya ditambah surat ya, karena ini juga termasuk sunnah. Tapi kadang juga boleh dibaca sir atau pelan. Wa yaqra'u sirron. Adapun untuk membacanya dengan pelan, berdasarkan hadis Abi Umamah Ibn Sahal, dia mengatakan As-sunnatu fis salati al-janazati, yang termasuk sunnah di dalam salat jenazah. Anya qira'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatan. Mukhafatan yaitu apa? Setelah takbiratul ikhram kita membaca ummul Qur'an atau Al-Fatihah secara pelan. Summa yukabbiru salasan. Setelah itu bertakbir, tiga kali takbir setelahnya ya, takbir kedua, ketiga dan keempat. Wa taslimu indal akhirah. Kemudian mengucapkan salam di akhirnya. Jadi dua-duanya ada dalilnya. Kalau yang membaca keras Al-Fatihah ditambah surat itu dalilnya siapa? Dari sahabat Abdullah bin Abbas. Adapun yang dibaca pelan itu dalilnya adalah dari sahabat Abu Umamah bin Sahal. Ini bacaan yang kita baca ketika takbir yang pertama. Kemudian setelah itu kita takbir ke yang kedua, Allahu Akbar. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Abi Umamah al-Mazkur sebenarnya disebutkan dalam hadis Abi Umamah anahu akbarahu rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengkabarkan kepada seorang di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fis salati ala janazati ayyukabbirul imam, yang termasuk sunnah di dalam pelaksanaan salat jenazah yaitu apa? Imam bertakbir, takbir yang pertama, summa yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula, yaitu seorang imam membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau takbir yang pertama, sirron ala sirron fi nafsihi, ya dibaca pelan yang bisa dia dengar sendiri. Summa yusolli ala Nabi SAW, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, wa yukhlisud du'a lil janazati, kemudian mengikhlaskan doa kepada jenazah, fi takbiratits tsalats, pada tiga takbir sisanya. Ya, jadi penjelasannya adalah setelah takbiratul ikhram kita baca Al-Fatihah, takbir yang kedua kita membaca selawat, kemudian sisa takbir yang berikutnya adalah kita disyariatkan membaca doa-doa. Nanti ada doanya yang bisa kita hafalkan. La yaqra'u fi syai'in min hunna. Saya itu enggak baca apa-apa. Summa yusallim sirran fi nafsihi. Kemudian saya itu beliau mengucapkan salam secara pelan. Adapun berkaitan dengan doa-doa yang kita baca ketika pada takbir yang ketiga dan keempat di sini sebutkan ya, setelah takbir ketiga summa ya'ti bi baqiyati takbirat, yaitu kita ada penjelasan di sisa takbirnya setelah takbir yang kedua berarti takbir ketiga, wa yukhlisud du'a fiha lil mayit, kita usahakan untuk bisa mengikhlaskan, benar-benar meniatkan doa kita itu untuk si mayit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitum alal mayyiti fakhlisu lahu du'a, jika kalian mensalati salah satu jenazah maka ikhlaskanlah doa kalian untuknya. Kenapa? Di antara bentuk apa dikabulkannya doa tentunya apa? Kita ikhlas benar-benar apa? Menunjukkan ya doa-doa ini untuk sahabat kita, untuk saudara kita yang wafat tadi. Wa yad'u fiha bima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adiyah. Dan kita berdoa dengan doa-doa yang di diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ragamnya, di antaranya kita sebutkan di sini. Minha ya, di antaranya majaa an Auf ibn Malik, dari sahabat Auf bin Malik. Beliau mengatakan shalat Rasulullah sallam ala jenazah. Suatu ketika Rasulullah mensalatkan satu jenazah. Fahawitu min du'aihi. Saya menghafal doa yang beliau baca. Wa huwa yaqul, Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir lahu. Berarti ini jenazahnya laki-laki. Allahumma ighfir lahu. Dihafalkan nggih. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu. Rahmatilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu. Maafkan dan berilah maaf kepadanya. Wa akrim nuzulahu. Muliakanlah tempat tinggalnya. Wa wasi madkhalahu. Luaskanlah kuburannya. Wa ghsilhu. Mandikanlah ia bilma'i, dengan air. Wasalji, dengan salju. Walbarat, dengan air embun. Wanakihi minal khotoya, bersihkanlah kesalahan-kesalahan dirinya. Kama yunakat thawbul abyab minadans, sebagaimana baju putih bersih yang suci dari kotoran. Wa badalhu daran khaira min darihi, gantikanlah rumahnya yang lebih baik dari rumahnya sebelumnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikanlah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik dari keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, pasangan yang lebih baik dari pasangan yang sebelumnya. Wa dakhalhul jannah, masukkanlah ia ke dalam surga. Wa itsu min azabil qabri wa azabin nar, dan lindungilah ia dari azab kubur dan juga azab api neraka. Subhanallah, doa yang bagus sekali. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, fatamanaitu an akuna ana dzalikal mayit. Seakan-akan saya ini berharap bahwasanya yang didoakan Rasulullah itu saya. Maksudnya yang jadi mayit itu saya. Berarti keutamaan yang dimiliki oleh si mayit yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya tadi. Tentunya ketika yang berdoa Rasulullah bagaimana? Ya mustajabah. Benar-benar Allah memberikan keutamaan pada si mayit yang didoakan semacam ini. Dan ini hendaknya kita hafalkan, karena ini sangat bagus sekali ketika kita mengikhlaskan doa kita kepada si mayit. Mudah-mudahan menjadi sebab mayit mendapatkan keutamaan sebagaimana yang kita doakan tadi. Atau kalau kita mungkin belum hafal semuanya, pas kondisi pas kita ikut mensolati, minimal ini ya, ampunannya itu ya, Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu diulang-ulang enggak apa-apa. Kalau tidak, memang belum bisa hafal semua. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fihi wa'fu anhu. Ini insyaallah cukup. Ya, intinya kita mintakan ampunan, rahmat dari Allah, dan dimaafkan segala dosa-dosanya. Adapun di takbir yang keempat, apakah kita juga dianjurkan untuk mengucapkan doa? Wa doa baina takbiratil akhirah wa taslim masyru'. Doa yang dipanjatkan di takbir yang terakhir setelah takbir yang keempat sebelum salam itu juga ada syariatnya. Di hadis Abi Ya'fur an Abdullah ibn Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, syahituhu wa kabbara ala janazati arba'an. Saya pernah ikut menghadiri prosesi salat jenazah dengan melakukan 4 kali takbir. Tsumma qama sa'ah, kemudian diam sejenak. Yakni yad'u, yakni pada setelah takbir yang keempat itu diam sejenak untuk berdoa. Tsumma qol, kemudian dikatakan atarauni kunta akbaro khamsan, apakah kamu memandang saya akan melakukan takbir yang kelima? Qalu la, oh tidak. Kalau Rasulullah, maka apa? Dikatakan inna Rasulullah SAW karena yukabbiru arba'an, dan sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir ketika sholat jenazah ada 4 kali. Jadi ini menunjukkan dalil dibolehkannya setelah takbir yang keempat itu kita diam sejenak untuk doa, mendoakannya lagi. Biasanya doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu, boleh. Atau setelah takbir yang keempat kita langsung salam juga dibolehkan. Ini ya. Ada penjelasan tambahan, summa yusallim taslimataini, kemudian setelah itu salam dua kali. Misal taslimahu fis salatil maktubah, sebagaimana kita salam ketika salat wajib. Ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi, yaitu menoleh ke kanan kemudian menoleh ke kiri, sama sebagaimana ketika kita salam ketika salat wajib. Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan thalathu hilal kana Rasulullah SAW yaf'aluhunna tarakuhunna nas, ada tiga kesempatan yang mana Rasulullah melakukan tiga hal ini yang banyak ditinggalkan manusia. Ihdahuna, salah satunya adalah ataslimu ala janazah misla taslim fis salah, yaitu melakukan salam ketika sholat jenazah sebagaimana salam ketika sholat. Ya, ini termasuk sunnah. Tapi pada saat itu dijelaskan banyak yang meninggalkannya. Wa yajuzul iktisar ala taslimatil ula faqat, ketika sholat jenazah juga dibolehkan mencukupkan diri hanya satu kali salam saja, maksudnya menoleh ke kanan saja, ke kirinya tidak, ini juga dibolehkan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Rasulullah SAW ala jenazah sholat ala jenazah fakabbara alaiha arba'an, bahwasanya Rasulullah mensolati jenazah dengan bertakbir 4 kali. Fasallama taslimatan wahidah. Kemudian beliau bertakbir satu kali takbir kemudian beliau salam ya dengan satu kali salam saja. Jadi menoleh ke kanan saja. Walaupun juga dibolehkan menoleh setelah ke kanan ke kiri sebagaimana kita sholat wajib. Ya, dua-duanya boleh, silakan diamalkan. Iya, taib. Sudah jam 10 ya. Kita break insyaallah kurang lebih 10 menit ya. Silakan bagi yang pengin ke belakang atau lihat sejenak.